السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Sudah kita dapatkan beberapa poin bahwasanya kita dalam beragama harus bersumber dari pemilik agama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti kita harus merujuk kepada kitabnya yaitu Al-Qur'an dan utusannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun masalahnya, banyak di antara manusia, tentunya kaum muslimin yang dimaksud, yang mengaku berpegang dengan kitab wa sunnah, tetapi mereka memahaminya dengan pemahaman yang salah, memahaminya dengan pemahaman yang bukan dimaukan oleh Allah, bukan pula yang dimaukan oleh Rasulullah SAW. Maka perlu ada pertanyaan, Quran was sunnah ala fahmi man? Ya, Quran dan sunnah kita sepakat, seluruh kaum muslimin sepakat harus merujuk pada kitab was sunnah. Mengapa terjadi ikhtilaf? Mengapa terjadi perbedaan-perbedaan? Karena masing-masing memahami sendiri-sendiri dengan pemahaman kecenderungannya masing-masing. Ini dengan dorongan kecenderungannya masing-masing, sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan yang kadang sangat jauh. Padahal kalau ditanya apa dalilmu, qala Allah Ta'ala. Kamu apa dalilnya? Saya juga qala Allah Ta'ala. Kami bawa hadis, kami pun bawa hadis. Ikhwani fiddin a'azakumullah, berarti dalam beragama dan dalam berpegang dengan kitab wa sunnah harus ada rujukan pemahaman yang disepakati, yang ditunjuk, disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena kamu dan saya, kita semuanya, bahkan seluruh kaum muslimin hari ini, gak ada yang bisa dipastikan bahwa pemahamanmu benar. ayat ini maksudnya begini, hadis ini maksudnya begitu. Apa pahamanmu benar? Belum tentu. Bisa benar, bisa salah. Maka kalau kita masing-masing ngotot pendapat saya benar, kamu yang salah. Kemudian dianya membalas, enggak bisa. Pemahaman saya yang benar, semua selain ini salah. Ya akan terjadi pertikaian ila yaumil qiyamah. Akan terjadi pertikaian ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat enggak akan berakhir kalau masing-masing mengklaim bahwa saya paling benar sendiri. Yang lain semua salah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bertanya kembali kepada rujukan kita pada sumber ilmu agama Islam, yaitu Al-Quran. Siapa orang-orang yang dipuji oleh Allah? Dan kembali pada ucapan Rasulullah, siapa orang-orang yang paling mendapatkan rekomendasi bahwa mereka golongan yang memiliki pemahaman benar, penerapan benar? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dan menyatakan dalam Al-Quran, As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal-ansar walladhina attaba'uhum bi'ihsan radiyallahu anhum waradu'an. Kata Allah, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan dari kalangan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan keridhaannya hanya untuk tiga golongan. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dua golongan. Walladzina taba'uhum bi'ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, mengikuti dengan baik. Radiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka. Sangat jelas jawabannya, bahwa mereka-mereka yang akan mendapatkan keridhaan Allah setelah para anbiya adalah muhajirin dan ansar dan pengikut mereka. Maka kita katakan bahwa kita bukan muhajirin, bukan pula ansar. Berarti harapan kita adalah yang ketiga, walladzina taba'uhum bi'ihsan, yaitu orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Mengikuti siapa? Muhajirin dan ansar. Muhajirin dipastikan akan diridhoi oleh Allah dalam surat Taubah ayat 100. Ansar dipastikan mendapatkan keridhaan. Sedangkan yang lainnya hanya dengan sifat yang mau ngikut mereka dapat keridhaan. Berarti tunduklah kita pada ucapan Allah. Jangan masing-masing mengklaim pemahamannya paling benar, paling lurus, paling hak, yang lain semua salah. Jangan. Kamu tidak mendapatkan wahyu, kamu tidak mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala rekomendasi langsung engkau diridhoi. Enggak, maaf saja. Tetapi mereka para sahabat langsung min fauqi sab'i samawat, dari tujuh lapis langit, dari atas arasnya Allah turunkan wahyunya bahwa Allah ridho pada muhajirin, ridho pada ansar, dan ridho pada yang mengikuti mereka. Maka kita sepakat ya kaum muslimin bahwa kita harus mengikuti muhajirin dan ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan dengan kalimatnya yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Siapa generasi yang bersama Rasulullah SAW? Para sahabat. Siapa yang setelahnya? Para tabi'in, pengikut mereka. Siapa yang setelahnya lagi? Tabi'it tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Ya'ni walladzina taba'uhum bi ihsan, sama dengan kandungan ayat tadi, yaitu yang mengikuti mereka dengan ihsan, tabi'in dan tabi'it tabi'in, pengikut sahabat. Yang pertama kata Nabi, generasiku, para sahabat. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam salah satu wasiatnya, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah, wa in ta'amara alaikum abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Aku wasiatkan, kata Nabi, kepada kalian untuk bertakwa pada Allah dan mendengar taat pada penguasa kalian. Dan siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin al-mahdiyyin. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Jadi ketika kita melihat bahwa manusia yang mengaku muslimin, mengaku berpegang dengan Quran dan sunnah, mereka dalam keadaan masih berselisih, kita katakan, mengapa tidak kembali pada Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali? Mengapa tidak kembali pada Khulafa' Rashidin yang Nabi menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa' Rashidin. Ikhwani fiddina azakumullah, dengan kita merujuk kepada para sahabat, maka niscaya kita akan ikut mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan tadi untuk muhajirin, untuk ansar, dan untuk yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ikhwani fillah azakumullah, inilah yang diistilahkan dengan generasi salaf. Apa makna salaf? Makna salaf lughatan adalah para pendahulu yang lebih dari kita lebih dulu beriman, yang lebih dulu mendapatkan Islam, yang lebih dulu mendapatkan dari Nabi bimbingan secara langsung, ghaddan thoriya. Ghaddan thoriya itu fresh, langsung dari mulut yang mulia, dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka murid-murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah na'azukumullah. Itu makna salaf. Maka kalau ada istilah kalimat salaf atau salafi, maka dua makna yang berbeda. Kalau salaf generasi pertamanya, kalau salafi adalah yang mengikutinya. Karena salafi dengan ya di akhirnya sebagai nisbah. Ikhwan fillah na'azakumullah, nisbah artinya menisbatkan kepadanya. Aku ingin ikut mereka, maka aku pengikut salaf, dikatakan salafi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama tentang istilah salaf. Kata Imam As-Safarini rahimahullah dalam kitab beliau Lawami' al-Anwar, المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام, yang dimaksud dengan madhab salaf adalah mengikuti para sahabat yang mulia, semoga Allah meridhai mereka, wa'ayan tabi'in, dan mengikuti tokoh-tokoh tabi'in, dan mengikuti pengikut para tabi'in dari para imam-imam pemuka agama. Khalafan an salaf, yaitu generasi yang belakang ikut generasi yang di depan. Qala, yaitu para imam-imam pemuka agama yang dikenal dengan kedudukan yang mulia, yang dikenal dengan keilmuannya, yang mengikuti generasi pertamanya. Duna man rumiya bi bid'atin, bukan golongan yang tertuduh dengan berbagai macam kebid'ahan yang diada-adakan, ditambah-tambahkan dalam agama. Bukan pula pemahaman yang memiliki julukan-julukan atas kesesatannya, seperti julukan khawarij, karena mereka khuruj alal hukam, karena mengkafir-kafirkan kaum muslimin, memberontak pada penguasa. Bukan Rafidah, Syiah yang gulu dan ekstrim menuhankan Ali bin Abi Thalib, bahkan mencerca para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Bukan Qadariyah yang mengingkari takdir. Bukan Murji'ah yang menganggap iman tidak bertambah, tidak berkurang. Bukan Jabriyah yang menyatakan kita sudah dipaksa dengan takdir, maka tidak ada yang jelek, tidak ada yang salah. Yang kafir, kafir karena perintah Allah. Yang mukmin, mukmin karena perintah Allah. Bukan pula yang. Bukan pula pengikut Jahmiyah, aliran pengikut Jahm bin Safwan. Bukan Mu'tazilah, pengikut Wasil ibn Atha. Bukan Karamiyah, bukan Asy'ariyah, bukan mereka-mereka yang mengikuti pemahaman-pemahaman seseorang yang berbeda dengan apa yang diajarkan dalam sunnah nabawiyah. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan bahwasanya pernah ditanya lajnah daimah, para ulama di dalamnya seperti Syekh bin Baz dan lain-lainnya, ditanya tentang bolehkah kita memakai istilah salafiyah atau nisbah salaf. Kata beliau, as-salafiyah adalah penisbatan pada generasi salaf, sedangkan generasi salaf adalah para sahabat ridwanullah alaihim dan para imam-imam pengikut para sahabat. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu. Kemudian datang setelah generasi terbaik, datang generasi berikutnya yang persaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Gampang bersumpah, gampang bersaksi. Ini yang belakangan. Kata beliau, wassalafiyun jam'u salafi. Kalimat salafiyun bentuk jamak dari salafi, yaitu nisbah kepada salaf yang berarti para pengikut salaf. Wa qad taqaddama ma'nahu wa humul ladina saru ala manhajis salaf. Dan sudah lewat maknanya bahwa makna salaf adalah mereka-mereka yang berjalan di atas prinsip para sahabat, di atas pemahaman para sahabat dalam memahami kitab was sunnah. Ikhwani fi din a'azakumullah. Syekh bin Baz juga berkata, "Inna salaf hum ahlul qurunil mufaddalah." Bahwa salaf adalah generasi-generasi yang mulia. Generasi pertama dari kaum muslimin, generasi kedua dan generasi ketiga, merekalah salaf. Faman iqtafa atharuhum wa sara ala manhajihim fa huwa salafi. Maka siapa yang menelusuri jejak mereka, berjalan di jalan mereka, mengikuti mereka dalam memahami Quran dan sunnah, menerapkan Quran dan sunnah seperti penerapan mereka, maka dikatakan salafi. Wa man khalafahum, dan siapa yang menyelisihinya dikatakan khalafi. Ikhwani fi din a'azakumullah, itu istilah saja. Tetapi sesungguhnya nama agama adalah Islam. Dulu di zaman Rasulullah SAW cukup mengatakan saya muslim akan jelas. Mereka semua paham bahwasanya engkau bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Cukup dengan kalimat ana muslim. Tetapi ketika di zaman Ali bin Abi Thalib muncul khawarij, muncul Syiah Rafidah, maka seseorang berkata saya muslim masih ditanya dengan pertanyaan kedua, muslim yang mana? Yang bersama khawarij atau yang bersama Rafidah, atau yang tetap bersama sahabat, yang tetap berpegang dengan sunnah? Maka muncul istilah ahlus sunnah, kami berpegang dengan sunnah. Karena itu ketika ada seseorang datang dari Kufah, dan Kufah waktu itu adalah tempat fitnah, munculnya Qadariyah di sana, munculnya Khawarij di sana, munculnya Syiah Rafidah di sana, Kufah, tiba-tiba dari mereka ada yang datang, ke Mekah menemui beberapa ulama, di antaranya Atha Ibn Abi Rabah. Ketika ingin bertanya, Atha rahimahullah lebih dulu bertanya, siapa kamu? Saya fulan bin fulan. Min aina, dari mana? Ini sopannya. Kalau seorang mau bertanya, kenalkan dulu. Saya fulan bin fulan dari sana, dari sini. Saya ingin bertanya. Tanya, man ant, siapa kamu? Wa min aina ant. Dijawab, ana fulan min Kufah, dari Kufah. Begitu dengar kalimat Kufah, Atha rahimahullah langsung menyatakan, min biladil fitnah, dari negeri fitnah. Mimman ant, kamu dari golongan mana? Baik, kalau mengatakan saya muslim, iya saya tahu kamu muslim. Dari golongan mana? Dari aliran mana? Di sana ada Khawarij, di sana ada Rafidhah, Syiah, di sana ada Qadariyah. Orang itu menjawab, ana beriman kepada takdir. Dan saya tidak mengkafirkan kaum muslimin. Dan saya tidak mencerca para sahabat. Saya memuliakan para sahabat. Baru dikenal. Min ahli sunnah. Golongan yang berpegang dengan sunnah. Is'al ma badalak. Silakan tanya apa yang kamu mau. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Artinya perlu ada penjelasan. Di zaman fitnah seperti itu, bahwa ketika menyatakan saya muslim, harus ada penjelasan bahwa saya muslim yang masih berpegang dengan sunnah. Saya muslim yang bukan berpemikiran khawarij. Saya muslim yang bukan berpemikiran syiah rafidah. Saya muslim bukan orang yang mengkafir-kafirkan para sahabat. Kepanjangan. Ringkasnya saya muslim yang berpegang dengan sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, disitulah lahir istilah ahlu sunnah. Bukan mengganti nama agama Islam, tidak. Tetapi beragama harus dengan penjelasan. Kami berpegang dengan agama Allah, agama Islam. Tetapi ketika sudah berpecah-pecah, menyatakan Islam yang masih benar, Islam yang masih di atas sunnah, yang masih di atas dalil-dalil. Itu maknanya, makna ahlu sunnah. Ternyata ada ahlu sunnah yang memisahkan diri dari jamaah. Jamaah ada dua makna. Ada jamaah bermakna kaum muslimin dengan penguasanya. Yang kedua, jamaah bermakna jamaatus sahabah ridwanullah alaihim bersama Rasulullah SAW di dalamnya. Adapun yang pertama, disebutkan dalam sekian banyak dalil-dalil Rasulullah SAW menyatakan alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, atas kalian untuk tetap bersama jamaah dan hati-hati kalian dari perpecahan. Ternyata maknanya hendaklah engkau tetap bersama penguasamu, jangan memisahkan diri, jangan memberontak, jangan memecah belah kaum muslimin. Itu makna jamaah yang pertama. Makna jamaah yang kedua, ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang keselamatan, Rasulullah menyatakan sataftariq wa hadhil ummah ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan dan semuanya finnar, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan, yaitu al-jamaah. Ketika ditanya siapa al-jamaah ya Rasulullah yang akan selamat, qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku hari ini, atau ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku ada di atasnya, itu jamaah. Berarti jamaah dengan makna kedua, siapa yang bersama para sahabat dia bersama jamaah, dan siapa yang memisahkan diri dari sahabat berarti dia lepas dari jamaah. Berarti orang yang keluar dari jamaah ada dua jenis. Yang keluar dari jamaah dengan makna pertama berarti para pemberontak khawarij, para teroris, para pemecah belah umat yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, merampas harta kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Dan yang keluar dari jamaah dengan makna kedua adalah segala aliran-aliran yang menyelisihi pemahaman salaf, pemahaman para sahabat. Berarti mereka keluar dari jamaah. Maka istilah ahlu sunnah digandeng dengan istilah al-jamaah. Ahlu sunnah wal-jamaah. Ahlu sunnah wal-jamaah. Kami masih tetap berpegang dengan sunnah dan kami tetap bersama jamaah. Tetap bersama penguasa muslim dan tetap bersama para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau ada yang tanya, istilah salaf itu kan muhdats, baru. Kata siapa baru? Jangan lancang, jangan sembarangan. Rasulullah SAW sudah menyebut istilah salaf ketika beliau masih hidup. Ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan tentang akan wafatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Fatimah binti Rasulullah, qalat, beliau berkata, innahu, ay, sesungguhnya beliau, yakni Nabi SAW, pernah menyampaikan kepadaku, kata Fatimah, anna Jibril kana yu'ariduhu bil Qur'ani kulla amin marratan, wa annahu aradahu fil ami marrataini. Bahwasanya Nabi SAW menyatakan Jibril selalu membacakan padaku Quran setiap tahunnya satu kali, kecuali tahun ini beliau membacakannya kepadaku dua kali. Wala urani illa qad hadara ajali, dan aku tidak melihat itu kecuali tanda kalau ajalku sudah dekat, kata Nabi SAW. Wa innaki awwala ahli luhuqan bi wa ni'mas salaf ana laki, kata Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahwasanya sudah dekat ajalku, dan sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah awal pertama keluargaku yang akan bertemu aku, dan sungguh ni'mas salaf, sebaik-baik salaf bagimu adalah aku, kata Rasulullah SAW. Ni'mas salaf ana laki, sebaik-baik salafmu adalah aku. Ini istilah yang tidak muhdats. Bahkan bukan hanya Rasulullah SAW, para sahabat pun biasa menyebutkan istilah salaf. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu melihat banyaknya orang-orang yang bukan sahabat. Karena Anas bin Malik termasuk yang akhir-akhir meninggal dari sahabat. Sehingga ketika beliau masih hidup, sudah sekian banyak, hampir seluruh sahabat sudah wafat. Kecuali bisa dihitung dengan jari saja. Apa kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat kemunkaran-kemunkaran? Adanya khawarij, adanya syiah rafidah, adanya qadariyah, beliau masih hidup. Melihat bagaimana keadaan mereka. Bahkan sudah mulai muncul berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan. Beliau melihat mereka berbuat kebid'ahan, beliau marah dan berkata kepada mereka, sungguh baju Rasulullah SAW belum usang dan bejana-bejananya belum pecah, kalian sudah mengada-adakan bid'ah. Ini beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian tiba-tiba dia berkata kepada para sahabatnya, kepada kaum muslimin, lau anna rajulan adrakas salaf al-awwal thumma bu'itsal yawm ma 'arafa min al-islam syai'a. Ungkapan kesedihan. Duhai kiranya kalau ada seseorang yang pernah mengalami masa salaf. Pernah mengalami masa salaf, masa apa itu? Masa para sahabat bersama Rasulullah SAW. Kalau dibangkitkan dan suruh lihat keadaan kalian sekarang, niscaya dia enggak akan kenal tata cara beragama kalian. Niscaya dia enggak kenal apa yang kalian kerjakan dari Islam. Ini sangat berkait dengan pembahasan kita, bagaimana seharusnya beragama. Baru dari sahabat, pada apa yang setelah sahabat saja, sudah ada perbedaan-perbedaan. Sehingga Anas sedih dan menyatakan sungguh kalau ada yang dibangkitkan dari kalangan salaf melihat kalian, mereka tidak akan mengenali lagi cara beragama kalian. Kemudian meletakkan jarinya ke pipinya dan berkata, illa hadhihi shalah, kecuali salat ini, karena beliau setelah salat ketika itu, kecuali salat ini yang sedang dikerjakan. Artinya sekian banyak sudah berubah. Khawarij pakai ajaran siapa? Syiah Rafidhah pakai ajaran siapa? Qadariyah yang menolak takdir pakai ajaran siapa? Quran sunnah ala fahmi man? Iya, Quran sunnah dengan pemahaman siapa? Sungguh kalau saja para salaf ada yang dibangkitkan hari ini melihat kalian, niscaya enggak akan mengenali cara beragama kalian. Niscaya enggak mengenali lagi kecuali salatmu. Ikhwani fi din, a'azakumullah, juga pernah berkata Anas bin Malik, ama wallahi laman 'asha fi hadzal nukr wa fi hadhihi an-nukr ولم يدرك ذلك السلف الصالح فرأى مبتدئا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب الدنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك وجاء قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم لا يعوض أجرا عظيما وكذلك فكونوا إن شاء الله. Kata Anas bin Malik, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-I'tisam oleh Imam Syatibi rahimahullah, ketahuilah demi Allah, Anas membawa kalimat demi Allah, laman 'asha fi hadzal nukr, siapa yang hidup di zaman kemunkaran ini, kemudian dia tahu tentang salafus saleh, kenal, kemudian hari ini melihat bagaimana kemunkaran-kemunkaran yang ini ahli bid'ah mengajak pada kebid'ahannya, membuat ajaran baru dan mengajak manusia kepada ajaran barunya. Sahibu dunia mengajak pada dunianya. Kemudian orang itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dari tarikan bid'ah, selamat dari tarikan dunia. Kemudian hatinya rindu kepada salaf, mempelajarinya, mengkajinya, melihat riwayat-riwayat dari mereka, meniti jejaknya, memahami dengan pemahamannya, mengikuti jalannya, maka niscaya orang itu akan mendapatkan dari Allah pahala yang besar. Fakadzalika fakunu, maka hendaklah kalian semuanya jadi seperti itu. Nasihat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ucapan yang pertama tadi, lau anna rajulan adraka salaf, juga ucapan Anas bin Malik. Adapun yang menyatakan bejana belum pecah, ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Berarti disuruh, diajarkan oleh salaf, kalau melihat kemunkaran seperti ini, ingat, rindu kepada sahabat. Betapa hebatnya para sahabat, dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulnya. Betapa selamatnya mereka, dikatakan radhiyallahu anhum, mereka diridhai oleh Allah. Allah sendiri yang mengatakan seperti itu, dan Rasulullah SAW yang menyatakan seperti itu, bahkan dijamin dengan jannah, dengan surga pada ayat Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan laqad radhiyallahu anil mu'minina ijbayunaka tahta syajara, sungguh Allah telah ridha kepada para sahabat yang berbaiat kepadamu wahai Rasul di bawah pohon itu. Maka Nabi mengucapkan dalam riwayat yang sahih, la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah, tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Itu para sahabat radhwanullah alaihim ajma'in. Maka jangan kalian ta'assub, jangan taqlid, jangan asabiyah, jangan merasa benar sendiri. Kamu, saya, mereka, manapun hari ini, semuanya enggak ada yang dipastikan keimanannya, enggak ada yang dipastikan keselamatannya, kecuali para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang turun wahyu dalam keadaan mereka masih hidup. Ikhwani fillah na'azakumullah, turun wahyu dalam keadaan mereka masih hidup. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada mereka, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik. Siapa kalian? Sebagian besar kaum muslimin mengatakan, kita kaum muslimin umat yang terbaik. Bisa benar, bisa salah. Mengapa? Karena yang langsung ditunjuk dengan kalimat kalian saat itu para sahabat. Kaum muslimin yang lain jangan GR. Tapi bisa benar. Bagaimana? Kalau kalian mengikuti jalannya para sahabat, kalian juga khairu ummatin ukhrijat linnas. Berarti para sahabat sudah dipastikan karena yang langsung diajak bicara, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian umat yang terbaik yang dikeluarkan tengah-tengah manusia. Tetapi kaum muslimin yang lain tergantung. Ini tabauhum biihsan, kalau ngikut mereka dengan baik akan mendapatkan seperti sahabat, kalian juga umat terbaik. Wa in khalafuhum, kalau menyelisihi mereka, wala yalumanna illa nafsah, jangan cerca kecuali dirinya sendiri. Bagaimana mau mendapatkan kebagian khairu ummah kalau engkau menyelisihi khairu ummah, menyelisihi umat yang terbaik. Ikhwani fi din, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maimun ibn Mihran rahimahullah meriwayatkan dari bapaknya, qala anna rajulan unsyira fikum minas salaf ma'arafa ghaira hadhihi al-qiblah. Sudah setelah sahabat, lebih-lebih lagi ucapannya dari Anas ibn Malik. Anas menyatakan kecuali salat ini. Beliau Maimun ibn Mihran dari bapaknya menyatakan, kalau dari salaf ada yang dibangkitkan hari ini, tidak lagi bisa mengenali keislaman kalian kecuali kiblatnya masih sama. Kecuali tinggal kiblatnya. Salatnya wis macam-macam. Taib kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kalau ada salaf yang dibangkitkan hari ini di Surabaya ngelihat kalian, kira-kira apa yang dilihat? Na'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi lihatnya orang-orang yang memuja-muja kuburan. Niscaya dia akan berkata, dulu kami perang melawan Quraisy, dulu kami perang melawan musyrikin, karena mereka mengagung-agungkan kuburan Lata dan kami melarangnya. Jangan mengagungkan makhluk, agungkanlah Allah. Jangan minta pada kuburan, mintalah pada Allah. Sekarang justru yang mengaku muslimin akan terheran-heran. Bagaimana berislamnya kalian? Bagaimana kalian beragama kalau intinya sudah hilang? Fama baqiya illa ism. Fama baqiya illa asma. Tidak tersisa kecuali nama-namanya saja. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Fatimah, Khadijah, masya Allah. Itu pun sudah mulai malu. Kenapa saja Khadijah? Janganlah terlalu anu ya, mau yang keren gitu loh. Nama saja sudah mulai malu pakai nama-nama Islam. Namanya Randis. Apa itu Randis? Quran hadis. Jadi nama Islam gak mau pakai nama-nama yang disamar begitu. Ikhwan ibn a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nama saya Michel. Siapa? Michel. Siapa? Mikail. Mau nama Mikail pakai Michel. Namanya siapa? Yosef. Sudah ke bawah. Ikhwan ibn a'azakumullahu, karena mau dikatakan sisa nama, nama pun sudah mulai habis. Tinggal sedikit. Nasallahu taufiq wal afiyah. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin agar kembali pada kitab wa sunnah dan kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i menyatakan, Mihran yang dimaksud tadi Maimun bin Mihran, dia dapat dari bapaknya, berarti Mihran. Kata Ibnu Hajar, Mihran bapaknya Maimun Al-Jazri, kata Al-Baghawi dakarahul bifis sahabah. Bukhari masih memasukkannya ke dalam sahabat Mihran, berarti masih akhir-akhir para sahabat, tetapi sudah menyatakan betapa jauhnya kalian berislam. Sebab sudah sekian aliran muncul, sudah ada Qadariyah, sudah ada Syiah, sudah ada Khawarij, sudah ada bibit-bibit Mu'tazilah. Bibit-bibit Mu'tazilah dari awal pertama Wasil ibn Atha yang duduk di majlisnya Hasan al-Basri di zaman Tabi'i. Ketika beliau menerangkan tentang masalah iman, bahwasanya seseorang mukmin kalau dia berbuat dosa imannya berkurang dan seterusnya, orang itu berkata, tapi menurut saya, ini cara beragama yang salah, yaitu menurut saya, tapi menurut saya orang itu bermaksiat pada Allah berarti tidak menentang Allah, enggak bisa dong dikatakan mukmin. Kalau mukmin percaya ya harusnya kerjakan, kalau tidak mengerjakan berarti tidak percaya, kalau gitu kafir ya enggak juga. Jadi apa? Pokoknya ada orang yang bukan mukmin juga bukan kafir. Ada manzilah baina manzilatain, ada kedudukan di antara dua kedudukan. Tidak mukmin, tidak kafir. Bagaimana tidak akhirnya? Di akhirnya dalam neraka, kekal bersama orang kafir. Cuma istilahnya bukan kafir katanya. Ini khon ibn na'azakumullah ibtada'a bid'atan fid din. Mengada-adakan kebid'ahan dalam agama yang tidak pernah dikenal. Tidak disebut dalam Quran, tidak dalam sunnah, tidak pula dikenal dari salafus saleh, tidak dikenal dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Akhirnya ditegur keras oleh Hasan al-Basri, dan kemudian orang ini dijauhi oleh kaumnya, oleh murid-muridnya, ditahdir sampai golongannya disebut golongan yang terkucil. Mu'tazilah itu maknanya golongan yang dikucilkan karena pemahamannya nyeleneh, syadz. Akhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah sebutkan keutamanya dalam Quran bukan satu, bukan dua, bukan tiga, sekian banyak. Di antaranya ayat Allah di akhir surat Al-Fath ya, yaitu ayat Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddu 'ala al-kuffari rahamahu bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil kazar'in aqahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kata Allah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sallu ala nabi, bahwa beliau adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Siapa yang bersamanya? Para sahabat. Karena makna ma'ahu, ma'ahu fi dinih wa ma'ahu fi zamanih wa ma'ahu fi waqtih. Bersama Nabi, bukan bersama Nabi hanya tempatnya saja. Kalau bersama Nabi tempatnya saja, orang musyrikin juga bersama Nabi satu tempat, di Mekah. Orang Yahudi di Madinah bersama Nabi tempatnya. Tapi yang dimaksud walladzina ma'ahu ay ma'ahu fi dinihi, bersamanya dalam agama. Siapa itu? Para sahabat. Orang yang musyrik kafir walaupun bersama Nabi tempatnya, tapi agamanya tidak bersama Nabi. Kita walaupun imannya bersama Nabi, agamanya bersama Nabi, tapi tempatnya, waktunya bukan bersama Nabi. Sehingga definisi sahabah adalah yang bersama Nabi satu tempat, satu zaman, dan beriman. Allah puji dengan sekian pujian. Ashiddaw 'alal kuffari ruhamau bainahum, keras tegas terhadap orang kafir, dan ruhama bainahum, terhadap kaum muslimin rahmah, kasih sayang. Terhadap orang kafir tegas jelas, ini agama saya, itu agamamu bukan agama saya. Lakum dinukum waliyadin. Jangan dicampur-campurkan, jangan mau dioplos, jangan berpikir untuk bisa apa namanya sinkretisme agama. Jangan berpikir untuk bisa ngoplos. Sudah banyak korban oplosan. Korban oplosan anak-anak muda mati, tetapi korban oplosan agama itu kafir. Bahaya mana? Kalau mati dalam keadaan Islam, mudah-mudahan masih diharapkan selamat. Tapi kalau hidup tapi dalam keadaan sesat kufur, setiap hari dia menambah kekafirannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah, na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, Allah lanjutkan kalimatnya. Asyidda walil kufar, tegas terhadap orang kafir. Ruhama bainahum, tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka, kata Allah, sujud dan ruku mencari fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda di wajah mereka ada bekas sujud. Tapi yang benar kata para ulama, bukan hitam-hitam di jidat, bukan itu. Tetapi wajahnya memiliki cahaya yang khas kalau mereka adalah ahli sujud. Kemudian dikatakan dalika mathaluhum fit Taurat. Ini permisalan dalam Taurat. Adapun permisalan dalam Injil, kazar'in akhraja syath'ahu, seperti pohon yang mengeluarkan tunasnya, membesar batangnya, menjulang tunasnya ke langit, menghunjam akarnya ke bumi, kokoh kuat. Yu'jibu zurra'a liyaghidhu bihumul kuffar, mengagumkan penanamnya dan membuat jengkel orang-orang kafir. Kata Imam Malik tentang ayat ini, ini menunjukkan siapa yang jengkel pada para sahabat, maka dia kafir. Artinya Allah katakan liyaghidha bihimul kuffar, agar membuat jengkel orang-orang kafir. Maka siapa-siapa yang membenci para sahabat, mengkafirkan mereka, mengejek mereka, menjatuhkan kemuliaan mereka, maka orang ini berarti kufur. Kufur terhadap berita dalam Al-Quran, kufur terhadap ayat-ayat pujian dalam Al-Quran kepada para sahabat, kufur karena dia tidak mau menerima keputusan Rasulullah SAW tentang para sahabat. Kata Allah liyaghidha bihimul kuffar. Kemudian diakhiri dengan kalimat wa'adallahu alladhina amanu minhum, dan Allah janjikan untuk mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh ampunan, maghfirah dan pahala yang besar. Sehingga jangan berkata, tapi kan sahabat manusia, tapi kan para sahabat bisa salah, tapi kan para sahabat, itu syubhat. Kenapa syubhat? Karena dari satu sisi memang manusia dan memang punya salah. Tetapi dari sisi lain, apakah kamu tidak berpikir bahwa sahabat lebih sedikit jauh dibandingkan dengan kesalahanmu? Itu pun kita tidak boleh mencerca mereka dengan kejelekan atau kekurangan atau sesuatu yang kamu anggap itu salah. Ghibah tidak boleh, apalagi pada para sahabat. Yang jelas Allah tahu bagaimana iman mereka, dan Allah katakan radhiyallahu anhum, kenapa kamu tidak ridho? Allah saja ridho pada mereka. Hati-hati. Barakallahu fikum, jangan ifrat, jangan tafrid. Jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri. Jangan berlebih-lebihan para sahabat, dikatakan para sahabat itu tidak pernah punya salah dan seterusnya. Enggak, kita enggak berkata seperti itu. Yang maksum adalah Rasulullah SAW. Tetapi Allah sudah ridho pada mereka. Maknanya Allah janjikan di dalam ayat tadi, wa'adallahu alladzina amanu minhum maghfiratan. Allah janjikan ampunan untuk mereka, artinya kesalahan mereka sebagai manusia diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan dicari-cari. Jangan digibahi. Barakallahu fikum. Sehingga ini barakallahu fikum adalah yang keberapa. Kalian catat angkanya. Mudah-mudahan kalian catat poin-poinnya. Berarti beragama harus dengan Quran dan Sunnah. Kemudian beragama harus dengan memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Baik. Kemudian yang berikutnya, apakah kita bertemu dengan para sahabat? Ya enggak sih. Terus bagaimana tahu itu ucapan sahabat? Ya dari para ulama, berarti beragama harus dengan bimbingan ulama. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang akan takut pada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Dan Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan pada ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahlu dzikr, ahlul Qur'an, ulama. Ahlu dzikr ulama. Yang memahami agama dengan benar, yang hafal Quran dengan tafsirnya, yang hafal hadis dengan syarah-syarahnya, yang mengerti qawaid fiqhiyah dan usulul fiqh, yang mengerti mana hadis dhaif, mana hadis sahih, yang bisa membedakan mana yang bisa jadi hujjah dan mana yang tidak bisa jadi hujjah. Hendaklah kita beragama dengan ilmu melalui para ulama kepada para sahabat. Sehingga ulama yang dimaksud ulama ahlus sunnah wal jamaah, yakni ulama yang tetap di atas sunnah, yang tetap bersama jamaah, yang tetap bersama para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika terlihat, terdengar, tertulis dari satu orang mereka mencerca sahabat, cuci tanganmu dari dia. Ada ciri-ciri kalau dia bukan ahlus sunnah karena mencerca sahabat. Hati-hati. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau sudah kita berjalan dengan para ulama, beragama dengan bimbingan ilmu dan para ulama, mudah-mudahan kita akan selamat. Sebab setiap datang fitnah, yang pertama tahu adalah ulama. Kalau sudah hilang, baru kemudian orang awam tahu. Oh, kemarin itu fitnah ya. Sudah telat, sudah terlambat. Yang pertama tahu para ulama. Hati-hati, itu fitnah. Jangan terbawa dengannya. Ini pemikiran sesat khawarij. Wah, kelihatan semangat sekali. Dia bukan semangat. Dia itu ghulu, ekstrim, melampaui batas. Karena hadis menyatakan begini, hadis mengatakan begitu. Contoh sederhana. Ada seorang anak menyaksikan. Ini zaman akhir-akhir sahabat. Menyaksikan orang membaca Quran, menjerit histeris sampai pingsan. Pulang ke rumahnya dengan bangganya menceritakan, "Bi, ada orang yang ketika baca Quran menangis jerit histeris sampai enggak sadarkan diri." Kata bapaknya, "Wahai anakku, jangan duduk bersama dia." Kaget, "Kenapa? Kok jangan duduk sama dia? Jangan dekati dia. Ada keanehan padanya." Kami para sahabat mendengarkan ucapan Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran tidak lebih dari meneteskan air mata dan kemudian mengamalkan. Gak ada histeris sampai pingsan, gak ada. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Atau di dalam ayat lain Allah sebutkan dengan kalimat harru sujadan wa buqiya, tersungkur sujud, bukan pingsan, sujud sambil menangis. Cukup, dan itu sudah cukup. Kalau sampai lebih dari itu, ada yang salah di sana. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, anaknya tidak jeli, bapaknya jeli. Jangan dekati, ada sesuatu itu. Ikhwan fillah na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Ibn Abbas menyampaikan hadis tentang orang yang terakhir masuk surga, beliau tertawa. Murid-muridnya marah. "Engkau membawakan hadis Rasulullah, engkau tertawa? Agama ini serius, tidak boleh meriwayatkan dengan tertawa." Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, "Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepada kami tentang hadis ini, orang yang terakhir masuk Islam, yang terakhir masuk surga dari neraka, Rasulullah SAW tertawa. Dan kami pun menegur, 'Ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa?' Maka Nabi menyatakan, 'Allah ketika itu tertawa.'" Subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya. Tetapi tertawa pun dengan riwayat. Bukan setiap kajian guyon, bukan setiap kajian ngelawak. Beliau, mereka, para sahabat, para salafus saleh berhati-hati dalam menyampaikan ilmu dan ditunjukkan keseriusan bahwa ini serius, enggak main-main. Ketika sekali tertawa, mereka menegurnya, "Ada apa engkau tertawa? Engkau membawakan hadis." Ternyata kata Ibn Abbas, "Kami dulu mengatakan seperti itu pada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah ketika itu tertawa." Karena memang waktu itu orang tadi yang terakhir masuk surga merasa sudah tidak dapat tempat lagi, padahal betapa luasnya surga. Akhwan ibn a'azakumullah. Ala kulli hal, bukan itu pembahasannya. Intinya bahwa biasanya orang yang berilmu lebih dulu tahu. Ini syubhat, ini dalil. Ini hujjah, ini bukan. Ini pengkaburan. Ini memang pemahaman yang hak, yang ini bukan, ini pemahaman batil. Mereka akan sebutkan riwayatnya, mereka akan sebutkan sanadnya, mereka akan sebutkan sahih dan dhaifnya. Ini sahih bisa diterima, ini dhaif harus ditolak. Alhamdulillah, nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali. Sekian banyaknya. Padahal yang mau dijawab cuma 3. Bagaimana cara menyikapi mertua yang satu rumah di rumah kita yang masih sangat awam, masih merokok, lihat TV dan lain-lainnya? Itu kan orang tua istrimu. Artinya sikapnya seperti anak pada orang tua. Yang Allah katakan sahib huma fid dunya ma'rufa. Tetap nasihati, tapi pergauli dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam. Tolong sebutkan kepada kami tentang keutamaan-keutamaan seorang yang rihlah untuk menuntut ilmu supaya kita lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu agama. Ya, bikin kajian lagi berarti. Ala kulli hal, hadis Rasulullah SAW sudah cukup untuk memberi semangat seorang muslim mukmin, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di satu jalan untuk mencari ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ustaz, jika kita mencetak pamflet poster yang dalamnya terdapat ayat hadis ucapan ulama yang dibuat oleh beberapa majmuah, telegram dan whatsapp untuk diperjualbelikan tanpa seizin pembuat, apakah ini diperbolehkan? Dan apakah termasuk menjual ayat-ayat Allah? Kalau menjual ayat-ayat Allah, insya Allah bukan. Tetapi harus dengan izin pembuat. Kecuali kalau pembuatnya sudah menyatakan bahwa saya tulis bukan untuk dijual belikan atau mengatakan bahwa silahkan kalian pakai ila akhirnya. Al-muhim harus dengan izin pembuatnya. Tetapi bukan untuk hiasan. Ini yang saya pahami adalah poster-poster di dalam perangkat-perangkat tersebut. Bukan ditempel di luar di sini, bukan ya. Sebab kalau yang di luar itu saya tidak sependapat. Syekh bin Baz menyatakan bahwa ayat bukan untuk hiasan dinding, kaligrafi, tulisan, apa segala macam. Tidak. Dulu anda belajar memahami agama yang mulia ini dengan membaca kitab-kitab Hasan al-Banna, Said Qutb, berisikan anas, berikan anas solusi untuk menghilangkan syubhat yang sudah anda pelajari dari mereka karena banyak hal penyimpangan. Iya, memang Hasan al-Banna memiliki pemahaman sufi dengan tarekat hasafiyah. Syaid Qutb tidak punya pemahaman. Maksudnya tidak punya pemahaman, dia dari luar negeri, dari Eropa, datang ke Mesir, simpati sama IM, terbawa, kemudian tangkap di penjara. Di penjara nulis kitab, ilmunya dari mana? Sehingga di dalamnya ada berbagai macam pemahaman yang menyimpang karena kebodohannya. Barakallahu fikum. Sehingga nasallahu salam al-afiyah, seharusnya kita mengkaji pertama kali adalah akidah tauhid dengan rinciannya, dan yang kedua lanjutkan atau beriringan bersama dengan kitab usul i'tiqad ahli sunnah, prinsip-prinsip keyakinan ahli sunnah, yang kalau begini keyakinannya berarti ahli sunnah, kalau tidak berarti ahli bid'ah. Itu ada kitabnya, dan itu bukan hanya satu yang menulis, hampir semua para imam-imam ahli sunnah menulis. Sehingga walhamdulillah kita tambah yakin, karena kitab-kitab itu banyak penulisnya tapi isinya hampir sama. Kamu baca Aqidatus Salaf Ashabul Hadis oleh Imam Shaubuni Syafi'i, kamu baca Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari, kamu baca Syarah Aqidah Tahawiyah, kamu baca ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa buku-buku kecilnya seperti Aqidah Wusathiyah dan lainnya, kamu baca kitab As-Sunnah Ibnu Abi Asim, kamu baca kitab As-Sunnah Imam Ahmad atau Usul Sunnah Imam Ahmad rahimahullah, semua isinya hampir sama, hanya ada yang panjang rinci, ada yang ringkas ila akhirnya. Maka dengan itu otak kita kayak dikoreksi. Prinsip pertama, oh berarti bukan ini, bukan ini, bukan ini. Prinsip kedua, wah oh, berarti bukannya kata Hasan al-Banna, itu kehapus satu, kehapus lagi satu. Prinsip ketiga, wah oh, Syekh Qutb salah kalau gitu, kehapus lagi. Begitu caranya. Jadi karena filenya tidak bisa di print, jadi ya begitu saja. Kamu pelajari yang hak, yang batil akan tersingkir. Kamu pelajari yang hak, prinsip-prinsip sunnah dari awal sampai akhirnya. Terus belajar, belajar, belajar, belajar. Nanti itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Ada orang yang pernah belajar dengan Hizbiyyin, kemudian ngaji, mempelajari kitab-kitab para ulama ahlu sunnah. Dia itu berkata, setelah semakin paham, saya itu dulu setiap kajian mesti anak kena. Maksudnya kena? Ya dibantah satu persatu. Wah saya kena lagi. Wah saya kena lagi. Wah saya kena lagi. Terus begitu. Sampai alhamdulillah semakin lurus, semakin lurus. Cukup ya. Jazakumullahu khair. خضر بارك الله فيكم وصلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.